بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di tafsir ayat di akhir-akhir surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Khadifidina azakumullah, di ayat yang ke-31 dan setelahnya dari surah An-Naba, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana perihnya orang-orang yang kafir yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahannam, baik, karena mereka mendustakan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita kebalikannya, kondisi orang-orang yang bertakwa di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalil muttaqina mafaza. Baik, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, yang bertakwa, yang beramal saleh, baik, mafaza ini humul faizun, mereka-mereka inilah yang beruntung, mereka-mereka inilah yang sukses, mereka-mereka inilah yang selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَمَنْ زُحْزِعَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang dipalingkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, فَقَدْ فَازَ, maka sungguh dialah yang beruntung, dialah yang sukses, dialah yang berhasil. Ini seperti ini, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ, dengan amal saleh yang dia lakukan. Barakallahu fiikum. Dengan amal saleh yang dia lakukan, dia akan masuk ke dalam surga. Biidznillah tabaraka wa taala. Apa yang ada di dalam surga? Baik. Hadaiqa wa a'naba. Hadiqah yakni kebun-kebun. Baik. Kebun yang sangat luas. dengan berbagai macam buah-buahannya, dengan pemandangan yang sangat elok. Barakallahu fikum. Sangat indah untuk dipandang. Subhanallah. Wa a'naba, dan di antara buah-buahan yang ada adalah a'naba, inab, yakni anggur. Pohon-pohon anggur yang di dunia ini saja, kalau kita melihat perkebunan anggur yang betul-betul terawat dengan keberhasilan yang luar biasa, kita akan terpesona untuk memandangnya. Barakallahu fiik. Baru saja melihat memandangnya kita sudah merasa senang. Barakallahu fiik. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dengan pemandangannya yang luar biasa. Wa a'naba, dan buah-buah kurma, buah-buah anggur dengan berbagai macam buahnya. Di dunia ini saja anggur ini, subhanallah, jenis dan macamnya luar biasa banyak. Barakallahu fikum. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Barakallahu fikum. Ada yang hijau. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang masya Allah, luar biasa. Wa a'naba, ini yang dipandang, ini buah-buahan, dan banyak lagi buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu minha min samaratin qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun." Setiap mereka diberi buah-buahan, barakallahu fikum, dan dimanapun dan kapanpun mereka menginginkan buah-buahan itu, mereka bisa memetiknya langsung tanpa susah payah, karena memetiknya pun dengan jangkauan yang sangat dekat. Kutufuha daniyah. Setiap mereka menginginkan dan diberikan buah-buahan itu, mereka mengatakan hadzalladzi ruziqna min qabl, seperti ini dulunya yang kami diberi rezeki oleh Allah di dunia. Para ulama mengatakan bahwa taib syakluhu wa launuhu au ismuhu, bentuknya, modelnya, atau warnanya, barakallahu fikum, atau sekedar namanya saja yang sama. Wa illah, apa yang ada di surga tidak akan pernah mungkin untuk kita samakan dengan apa yang ada di dunia ini, barakallahu fikum. Wa lahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk mereka para penghuni sorga, di dalam sorga itu mereka mendapatkan azwaj, istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada perempuan-perempuan di dunia ini. Baik. Tidak ada lagi penyakit dan tidak lagi kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Sempurna sudah. Mutahara, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada keputihan. Barakallahu fikum. Tidak ada aroma busuk, tidak ada aroma yang jelek. Barakallahu fikum. Sempurna, mutahara, disucikan. Apakah istrinya ini adalah istrinya yang dulunya di dunia, yang juga masuk ke dalam sorga menyertainya? Atau istri-istri yang Allah siapkan untuk mereka dari kalangan bidadari? Barakallahu fikum. Tidak ada kekurangannya, tidak ada penyakitnya, tidak ada cacatnya. Baik. Dan senantiasa dia sangat menikmati istrinya ketika dia memandangnya. Dan tentunya tidak akan pernah berubah. Baik. Menjadi lebih jelek atau terkurangi kecantikan dan kemolekannya, senantiasa tetap dengan kecantikannya, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kecantikan itu. Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala wa kawaiba ataraba. Wa kawaiba, di sini para ulama kita mengatakan walahum zaujatun hadithatus sin. Mereka penghuni sorga ini memiliki istri-istri yang sangat muda. Qalistadarat afda'uhunna ma'a irtifa'in yasir. Telah membulat payudaranya, barakallahu fikum, dengan sedikit ke atas. Tidak kedodoran ke bawah. Barakallahu fikum. Ini bentuk sempurna payudara seorang perempuan. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kawa'iba atraba. Ketika seorang gadis berada pada puncak, barakallahu fikum, kegadisannya, kata ulama kita, afda'uhunna, ini istadarat, menjadi sempurna utuh. Ma'irtifa'ini yasir. Barakallahu fikum. Ini bentuk yang sangat istimewa yang Allah gambarkan kepada kita. Tib'ataraba, semua dalam kondisi sebaya. Tidak ada yang lebih tua dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Uruban atraba li ashabil yamin." Baik. Mereka perawan dan senantiasa tetap terus perawan. Baik. Setiap seorang mukmin melakukan apa yang mereka kehendaki dari istrinya, barakallahu fikum, setelah dia melakukannya, maka dia mendapat istrinya kembali pada kondisi perawan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang pasangan, tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian, tentang pemandangan, tentang suara yang didengar di dalam sorga, semuanya mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kenyamanan. Barakallahu fikum. Dan di hari akhiratlah tempat untuk istirahat dan tempat untuk mendapatkan apa yang telah diusahakan dari kebaikan. Subhanallah. Wa ka'san bihaqa, dan juga mereka di sana mendapatkan minuman-minuman yang telah tersedia dalam bejana-bejana. Barakallahu fikum. Dimanapun mereka hendak meminum, mereka pun meminumnya dan senantiasa terpenuhi. Demikian juga begitu mereka memetik buah, begitu mereka memetiknya, langsung muncul lagi di tempat yang tadi yang dipetik buah yang serupa dengannya. Subhanallah. Baik. Apapun dan bagaimanapun yang mereka inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang seperti ini ketika Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman, ada tentunya rasa rindu, barakallah, dan harap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam sorganya yang penuh dengan kenikmatan. Baik. Senantiasa ini yang kita minta, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami minta kepada Engkau surga, barakallahu fikum, dan kami minta perlindungan kepada Engkau dari api neraka. Baik. Ketika malaikat-malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapati orang-orang belajar duduk di majlis-majlis ilmu. Baik. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu, "Fama yas'aluni, apa gerangan yang mereka minta kepadaku?" Baik. Malaikat pun mengatakan, yas'alunakal jannata ya rab. Mereka minta, memohon kepada Engkau surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ra'auha, apakah hamba-hambaku itu telah melihat surga? Baik. Malaikat mengatakan la wallah. Ma ra'auha. Demi Allah mereka tidak pernah melihat surga, tapi mereka memintanya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa law ra'auha? Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Baik. Maka malaikat pun mengatakan, wallahi niscaya mereka senantiasa lebih semangat dan lebih semangat lagi mereka meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah bertanya ulang, terus dari apa mereka minta perlindungan? Baik. Malaikat pun mengatakan, yasta'idunaka minan nar. Mereka minta perlindungan kepada engkau ya Allah dari api neraka. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ra'uha? Apakah mereka pernah melihat neraka sehingga mereka minta perlindungan dari api neraka? Kalau para malaikat mengatakan, la. Tidak, mereka tidak pernah melihat neraka. Allah mengatakan, kaifa law ra'uha? Bagaimana seandainya mereka melihat neraka itu? Maka malaikat pun mengatakan bahwa seandainya mereka melihat neraka, maka niscaya mereka lebih banyak lagi dan lebih sering lagi mereka minta perlindungan kepada engkau dari api neraka itu. Baik. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala, ushidukum in anni qad ghafartu lahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, untuk orang yang duduk di majlis ilmu belajar tentang kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku persaksikan kalian bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya. Subhanallah. Ini adalah fadl majalisul ilm, majalisul dikr, keutamaan majlis ilmu dan majlis dikir yang tidak akan pernah didapatkan di semua majlis. Keutamaan ini. Barakallahu fiik. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rabb, fihim rajulun laisa minhum. Di majlis itu ada seseorang, bukan biasa dia berada di tempat itu. Kebetulan saja dia ada hadir di majlis itu ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, walahu qad ghafartu. Dan untuknya pula aku telah ampuni. Subhanallah. Sekedar numpang, sekedar mampir juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan pernah sengsara siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Barakallahu fiik. Keutamaan majlis ilmu dan orang yang hadir di majlis ilmu. Walaupun bukan dari talabatu ilmu, bukan dari penuntut ilmu. Boleh jadi dia hanya sekedar datang numpang. Baik. Sekedar karena hujan misalnya. Baik. Tidak bisa pulang ya terpaksa duduk mendengar taklim misalnya. Atau hanya sekedar datang untuk nagih utang mungkin. Atau menyampaikan berita atau apa. Yang jelas dia hadir di majelis itu. Allah tetap mengatakan, walahu qad ghafartu. Dan untuknya pula aku telah mengampuni. Ini keutamaan barakallahu fikum. Masya Allah tabaraka ta'ala. Cuman majelis ini sangat jarang orang mau menghadirinya. Illa man rahim Allah. Majlis ini sangat jarang orang mau menghadirinya. Lebih suka dan lebih senang untuk hadir di majlis-majlis barakallahu fikum lahu wallahu. Majlis-majlis hura-hura, majlis-majlis santai, majlis-majlis yang tidak ada faedahnya terkadang, bahkan mudaratnya lebih besar, lebih banyak. Kita kembali barakallahu fikum. Bahwa orang-orang yang beriman senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan minta agar supaya dijauhkan dari api neraka. Terus bagaimana mereka setelah mereka diberikan pemandangan yang begitu indah, buah-buahan yang begitu banyak dan segar, demikian juga istri-istri yang masih muda serta cantik luar biasa, barakallahu fikum, sebaya dan penuh kasih sayang, barakallahu fikum, penuh kasih sayang, tidak ada lagi cemburu, barakallahu fikum. Tidak ada istilahnya maraju, barakallahu fikum, dengan pasangannya. Semuanya penuh dengan kasih sayang. Wa ka'san dihaqa, demikian juga bejana-bejana yang penuh dengan minuman-minuman senantiasa tersedia. Barakallahu fikum. Mereka la yataghawwatun wa la yabulun. Mereka tidak buang air besar dan juga tidak akan buang air kecil. Tidak ada di sorga yang busuk-busuk, yang najis-najis, yang jelek-jelek, barakallahu fiik. Yang mereka makan, yang mereka minum akan keluar dalam bentuk keringat yang sangat harum, dan mereka ketika kenyang mereka hanya sendawa, dan kembali mereka akan makan dan makan lagi. Inilah yang ada pada penghuni sorga. Nas'alullah al-jannah. Meminta senantiasa untuk kita dimasukkan ke dalam sorga. Ada rasa rindu, harap untuk kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam sorganya. Baik. Minuman. Kemudian berikutnya, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka di dalam surga tidak pernah mereka mendengar lagu, kata-kata yang tidak ada manfaat faedahnya, wala kidzaba, apalagi kata-kata yang bermuatan dosa seperti dusta, ghibah, namimah. Tidak ada lagi yang seperti ini. Barakallahu fiik. Dari ucapan mereka salaman salama, semua ucapan kebaikan. Bahkan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bertasbih senantiasa dalam bentuk ilham. Yulhamunat tasbih kama yulhamunan nafas. Mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih sebagaimana mereka senantiasa bernafas. Barakallahu fiik. Tanpa takalluf mereka bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha lagwa wala kitab. Semua apa yang mereka dengar adalah kebaikan dan semua adalah kenikmatan, semua adalah kebahagiaan. Semuanya menenteramkan karena suara itu, barakallahu fiikum. Baik. Suara-suara yang bisa menjadikan orang senang dan juga bisa menjadikan orang kesusahan. Barakallahu fiik. Suara yang memberikan dan menyampaikan kepada kita berita-berita yang bagus itu akan menyenangkan kita, membahagiakan kita. Dan suara yang mendatangkan kepada kita berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, maka akan muncul rasa takut, susah, barakallahu fiik, sengsara hidup orang, barakallahu fiik. Jadi suara-suara yang kedengaran nanti di hari kiamat, tidak ada suara-suara yang menjadikan orang tidak nyaman. Semuanya dengan kenikmatan, barakallahu fiik. Sekali lagi, semuanya dengan kenikmatan. Tidak ada ucapan main-main, tidak ada ucapan dusta, tidak ada ucapan barakallahu fikum dari ghibah, namimah, dan seterusnya, dari ucapan-ucapan buruk. Semuanya indah, semuanya enak untuk didengar, semuanya membahagiakan, memberikan ketenangan, ketenteraman, Barakallahu fiik. Allah mengatakan jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Baik. Sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang sangat banyak yang mencukupi mereka. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemelihara dari langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, dialah zat yang maha pengasih di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu fikum. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak akan ada yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang diizinkan untuk berbicara. Subhanallah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Di hari itu, di hari kiamat, tegak berdirilah ar-ruh, malaikat-malaikat. Yani barakallahu fikum Jibril wal malaikat dan malaikat-malaikat yang lainnya shaffa berbaris. Taib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffun kama tasuffu al-malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah semestinya kalian bersaf-saf mengatur saf kalian dalam salat sebagaimana para malaikat bersaf-saf di hadapan Rabb mereka? Taib, para sahabat bertanya, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha ya Rasulullah? Bagaimana model bentuknya para malaikat bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutimmuna as-saffal awwal fal awwal wa yatarasuna bainahum. Wa bihadzal ma'na. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyempurnakan saf pertama, kemudian berikutnya. Artinya mereka tidak membuat saf baru kalau tidak sempurna saf yang ada di depan. Dan mereka merapat luruskan barisan. Barakallahu fikum. Itulah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan salat. Yang di zaman sekarang ini terlalu sedikit orang yang mengamalkannya. Walaupun disampaikan dalam khutbah-khutbah, Subhanallah, berkali-kali diucapkan, disampaikan, tetap saja tidak rapat, tidak lurus, tetap renggang. Walaupun disampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur saf sedemikian rupa sampai para sahabat mengatakan ka'annama yusawwi bihal qidah. Barakallahu fikum. Sama seperti beliau meluruskan anak panah. Taib. Anak panah ini barakallahu fikum harus lurus. Lurus. Di batang anak panah ini harus lurus dan seimbang. Oleh dari ujung sampai belakang sana barakallahu fikum sama besar, barakallahu fikum. Taib. Seimbang lurus. Karena kapan barakallahu fikum ini tidak lurus, barakallahu fikum akan mencong. Sehebat apapun tukang panahnya, tidak akan pernah tepat pada sasaran. La haula wa illa billah. Sampai sedemikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bahkan para sahabat mengatakan kan Rasulullah yang sahu manakibana wasudurana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dada-dada kami dan pundak-pundak kami sambil mengatakan sawu sufufakum. Baik. La tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Niscaya kalian meratakan, merapatkan, meluruskan saf kalian, atau kalau tidak Allah akan mempertentangkan, memperselisihkan hati-hati kalian. Barakallahu fikum. Ini ancaman menunjukkan bahwa perkara ini wajib. Barakallahu fikum. Al-qawli rajih. Al-qawli rajih. Subhanallah. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Barakallahu fikum. Ini semua madahib, barakallahu fikum, melalaikan ini, sunnah ini. Taruhlah kalau kita katakan sunnah, tidakkah kalau kita melakukannya kita mendapatkan pahala? Jadi ada nilai plus. Seandainya kita melakukan sholat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dalam kondisi seperti ini, masya Allah. Dan kalau tidak dalam kondisi seperti ini, betapa banyak keutamaan yang kita terlantarkan dan lalaikan. Sekedar bergeser 1 senti, 2 senti, 5 senti, merapat ke saudaranya, kita telah mendapatkan keutamaan ini. Kata Al-Albani rahimahullah ta'ala, sunnah ini telah ditinggalkan oleh seluruh madhab. Barakallahu fikum. Bahkan ana pernah masuk ke masjid, imamnya mengatakan, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah, dengan suara gemuruh dari semua jamaah, sami'na wa ata'na. Terus ana nanti, kapan mau rapat ini? Tidak ada yang rapat. Tapi setiap kaki dan kaki saudaranya itu sejengkal. Nah, bingung ana. Ini sami'na wa ata'na untuk apaan? Barakallahu fikum. Subhanallah. Apa mereka tidak paham ini? Sawusufufakum fa'inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. La hawla wa la quwwata illa billah. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. Ini tabi'illah man rahimallah. Kata Syekh, illa salafiyun, di zaman sekarang ini kecuali salafiyun yang menegakkan sunnah ini, menjalankan sunnah ini. Yang lainnya tidak mau. Barakallahu fikum. Baik. Seorang kalau sudah lengket dekat dengan saudaranya dalam sholat, maka dia akan satu hati biidnillah. Kalau satu orang tidak mau didekati kakinya oleh kaki saudaranya, wallah, engkau akan dapati seorang tersebut, baik, dia mungkin merasa lebih dari saudaranya yang lain. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertentangkan dan memperselisihkan wajah-wajah mereka dan hati-hati mereka. Subhanallah. Yawma yakumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. La yatakallamun, tidak akan ada yang berbisa bicara, tidak akan ada yang bisa bicara, illa man adina lahu ar-rahman, kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah ar-rahman, wa qala sawaba, dan dia pun harus berkata yang benar. Dalikal yaumul haqq, itulah hari kebenaran, hari ditegakkannya kebenaran, hari hak itu diserahkan kepada pemilik hak tersebut. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taib, la tu'addunnal huquqa ila ahliha." Niscaya kalian akan menyerahkan hak-hak itu kepada pemiliknya masing-masing. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai nanti di hari kiamat dibangkitkan, hatta binatang-binatang juga dibangkitkan. Yang menganiaya dan dianiaya dijadikan dan ditegakkan untuk mereka qisas. Barakallahu. Ya dari kali yang hak paman syaat takada ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang pengen, barakallahu fikum, pengen lepas dan bebas dari azab ditegakkannya hari kiamat dan di hari kiamat itu sendiri, Baik. Faman syaa takhadha ila rabbih ma'aba. Hendaknya dia mencari jalan. Jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azab. Selamat dari siksaan. Baik. Allah mengatakan inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami memperingatkan kalian akan datangnya azab yang sangat dekat. Yani hari kiamat. Kullu atin qarib. Kalau ada mengatakan masih lama. La. Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap bahwa hari kiamat itu masih sangat-sangat jauh. Kata Allah, sungguh hari kiamat itu sangatlah dekat. Barakallahu fikum. Yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir pun pada saat itu mengatakan, duhai sekiranya aku menjadi tanah saja. Barakallahu fikum. Karena malaikat, karena hewan-hewan yang sudah ditegakkan dan diadakan kisas antara mereka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk jadi tanah kembali. Kunu turaba. Jadilah semuanya tanah. Dan semuanya pun menjadi tanah. Dan orang-orang kafir pun melihat kondisi itu, mereka pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya saja aku menjadi tanah. Selesai semua urusan. Ternyata tidak, urusan tidak akan pernah selesai. Barakallahu fikum. Urusan tidak akan pernah selesai. Akan terus menerus kekal abadi. Imma di dalam sorga wa imma dalam api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ini yang senantiasa kita ucapkan dan kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Baik, kita minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari api neraka. Baik, ini yang bisa kita sampaikan barakallahu fikum di akhir surah An-Naba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita ke dalam sorga, dan amalan-amalan yang mendekatkan kita ke dalam sorga. Semoga Allah SWT juga menjauhkan kita dari api neraka dan amal-amal yang mendekatkan kita ke api neraka. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.